Florida, ada Miami di sana, ada Puerto Rico dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana Azazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa siapapun yang lewat kena hilang. Sebetulnya tidak hilang, ada, cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitu pula cara David Blaine menghilang. Dia tidak menghilang, tapi dia bersinergi, bersenyawa dengan jin. Sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita, sehingga dia tidak terlihat. Nyaris tidak terlihat. Dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah 8 jam, tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sahabat. Karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada, maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan di sana berdiri singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Nah, di pertemuan itu, Azazil sangat gembira ketika Samiri datang. Come here Sam, come here Sam. Samiri, Azazil selalu memanggil seseorang dengan satu suku kata pertama. Samiri, Sam. Samsudin, Sam. Pak Sam, hah? Samiri apa Samsudin? Samsudin, bukan Samiri. Come here Sam, come here Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Apa kata Azazil? Di hadapan pengikutnya Azazil berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Nyambung tidak? Nyambung dengan Amerika. Inilah jawaban kenapa Amerika menjadi negara superpower. Kenapa dia intervensi urusan negara orang lain. Dan kenapa dunia seolah takut tidak mau menghukum Amerika dan Israel? Karena Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Saya yakin demi Allah. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ini alasan kenapa dolar menjadi kurs bagi mata uang dunia. Demi Allah, kita akan berjihad untuk menggeser dolar dengan dinar dan dirham. Betul? Mohon doanya, kami akan berjuang itu insya Allah. Kami berharap 5 tahun ke depan Indonesia menggunakan dinar dan dirham. Apa yang mau saya putar tadi? Baik, ini perjuangan kami di Bandung, Sundaisme. Sundaisme kan nanti, Mas. Tapi banyak sekarang tayangannya. Konspirasi Dajjal di bidang politik. Tapi di bidang ini simbol dulu, simbol kamu kaitan dengan simbolisme tadi. Tidak apa-apa, saya berharap ini sampai kepada Gubernur Jawa Barat. Silakan Anda menyebut saya ilmu cocoklogi. Anda akan tahu sendiri kalau saya tidak cocoklogi. Kita percepat.